Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, jika kita memperhatikan baik-baik sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas di zaman itu, di zaman sahabat masih banyak yang hidup. Riwayat ini disebutkan dan sering kita baca dalam Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di sana beliau menukil ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika membahas tentang salah satu bentuk kesyirikan itu, ketika melakukan ibadah tujuannya adalah dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan kesimpulan tentang kondisi kebanyakan orang di zaman tersebut yang persahabatan dan pertemanannya didominasi oleh faktor duniawi. Itu di zaman sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apalagi di zaman sekarang, kedekatan atau jarak yang jauh antara si A dan si B, seringkali kita temukan sebabnya adalah manfaat duniawi. Berlapang dada atau sempit hati itu juga seringkali faktornya materi. Apabila kita memiliki seorang teman yang banyak memberi materi, seakan-akan kita tutup mata. Apapun yang dia perbuat terserah dialah. Sebaliknya ketika ada teman lain yang jarang sekali kita berinteraksi, kita anggap dia tidak pernah memberi dalam bentuk materi. Kekurangan walaupun kecil yang ada pada dirinya, kita anggap sudah besar sekali. Itu kenyataan. Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, yang menyimpulkannya untuk kita. Coba kalau kita teliti kembalilah, coba kita teliti satu persatu teman akrab kita, sahabat karib kita. Tanyakan, dia menjadi sahabat karib, teman akrab itu faktornya apa? Kita sendiri yang patut menjawab. Apabila ada kesempatan longgar, waktu yang kosong, cobalah introspeksi diri dalam hal ini. Kalau kita tidak bisa mengingat satu persatu, mungkin bisa dibantu dengan daftar kontak HP yang ada di alat komunikasi yang kita pegang. Satu persatu dari A diurutkan, Abu Fulan, akrab gak ya? Enggak, kok gak akrab, kenapa? Oh ini akrab, faktor keakraban saya dengan dia apa sih? Lillah ini faktornya karena Allah subhanahu wa ta'ala atau karena semata-mata urusan duniawi. Berikutnya Abu Fulan berpindah ke B, ya kan? Dari Budi, Bambang, Bejo, ya. C, D, E, F, G, H, I, kan daftar kontak itu ada semua. Sekedar ingin introspeksi diri aja. Pertemanan kita itu dasarnya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah bukan? Karena pertemanan dan persahabatan di dunia yang dasarnya bukan takwa, pada hari kiamat kelak akan berubah menjadi permusuhan dan kebencian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma izin ba'duhum aduun di ba'd. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, ya, pada hari kiamat itu akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Illa kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kedekatan dia itu karena faktornya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, persahabatannya, nah, kemudian kedekatan karibnya dalam berteman itu faktornya karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum berubah menjadi musuh pada hari kiamat nanti, sebelum itu terjadi, apa salahnya kalau sekarang selagi masih ada kesempatan kita introspeksi? Nah, kalau kemudian yang muncul, oh ini karena urusan dagang aja nih, urusan bisnis, ya kita perbaiki, kita benahi selagi masih memungkinkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah ketika menjelaskan tentang 7 golongan orang pada hari kiamat yang akan memperoleh tempat berteduh, lokasi bernaung. Matahari didekatkan di atas kepala. Tidak ada bangunan yang tegak berdiri, tidak ada pohon. Semuanya rata. Dunia ini akan menjadi rata. Tidak ada tanah menggunduk walaupun kecil. Tidak ada pula tanah yang cekung. Semuanya rata. Allah Azza wa Jalla berfirman, La tara fiha iwajan wala amta. Pada hari kiamat itu engkau tidak akan melihat lagi bagian dari bumi ini yang naik kecil gini. Enggak ada lagi gunung-gunung, bukit-bukit yang kita saksikan ini kan akan hancur lebur menjadi tanah, menjadi pasir. Ya. Bumi betul-betul rata, itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Enggak ada lagi yang tegak berdiri, bangunan, pohon, otomatis tidak ada bayang-bayang yang bisa digunakan berteduh. Padahal matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya hamba-hamba yang terpilih saja yang akan diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, 1 dari 7 golongan yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang memiliki kedekatan, saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata urusan dunia, tapi ada niat lain, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini terbuka untuk kita semua. Kesempatan untuk menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya pada hari kiamat kelak akan mendapatkan tempat berteduh, tempat bernaung. Sebuah keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkannya harus memeriksa niat dan tujuan kita dalam berteman. Niat dan tujuan kita ketika bersahabat, apa sih tujuannya? Semata-mata dunia? Atau karena memang dasarnya adalah ibadah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang dihadang oleh malaikat. Malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dan rupa manusia biasa. Orang itu ditahan, dicegat. Kamu mau kemana? Orang tersebut menjawab, Azuru akhan li fi qaryatin ukhra. Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung yang lain. Malaikat bertanya, Hal laka alaihi min ni'matin tamunnuha? Kamu berangkat ke sana untuk berkunjung itu apa karena kamu punya hutang budi kepada dia? Atau mungkin dia yang punya hutang kepadamu? Orang tersebut menjawab, enggak. Tujuan saya untuk mengunjungi adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut pun mengatakan, ketahuilah, inni rasulullahi ilaik, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bingung dan sulit untuk mencari alasan. Saya berkunjung ke rumah si A, si B, apa tujuannya? Enggak ada apa-apa. Ngapain ke sana? Ini sebuah sikap yang keliru. Sekedar berkunjung saja itu sudah menjadi satu alasan. Datang berziarah, bersilaturahmi itu sudah menjadi ibadah tersendiri. Kenapa kita mesti harus memiliki alasan yang lain? Kita yang sekali waktu dikunjungi juga tidak usah deg-degan, gak usah jantungan gitu. Ada apa ya? Ada apa ya? Kan ya. Gak pernah selama ini tiba-tiba datang, kok gak ngabarin? Kenapa? Ada apa ya? Kan itu. Enggak. Datang karena saya cinta. Mudah-mudahan karena ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah. Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullah dalam kitab Al-Musannaf, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Wa'il. Qala rahimahullah, intalaqtu ana wa akhi ila Ar-Rabi bin Khuthaim. Fa idza huwa jalisun fil masjid. Saya dan saudaraku, kami berdua pernah menemui Ar-Rabi bin Khuthaim. Ternyata saat itu Ar-Rabi sedang duduk di masjid. Faqala ma jaa bikum? Ar-Rabi bernanya, apakah maksud dan tujuan kedatangan kalian ke sini? Qalu, mereka berdua menjawab, ji'na litadhkurallaha fanadhkurahu ma'ak wa tahmadallaha fanahmadahu ma'ak. Kedatangan kami di sini menemui Anda tujuannya adalah berzikir bersama dengan Anda supaya kami juga bisa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda melakukannya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu ibadah. Farafa'a yadayhi, Ar-Rabi kemudian mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan, alhamdulillah allazi lam taqula ji'na litashraba fanashraba ma'ak wa la ji'na litazniya fanazniya ma'ak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kalian tidak mengatakan sebagai tujuan, yaitu kami datang ke sini untuk ikut minum bersamamu. Kami datang ke sini kalau engkau melakukan perbuatan zina sehingga kami juga bisa berbuat zina bersamamu. Alhamdulillah, tujuan kalian kemari bukan hal-hal yang buruk. Maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini patut ditiru. Harus kita praktekkan. Periksalah diri masing-masing. Tidak perlu kemudian kita menilai orang lain. Masing-masing kita menilai diri. Ya. Dalam bersahabat, berteman. Ya. Secara langsung maupun tidak langsung. secara langsung seperti sekarang ini contohnya, ya tidak langsung menggunakan alat komunikasi media sosial. Tujuan kita masuk di grup itu apa sih? Apa hanya sekedar untuk menjadi bagian strategi marketing dan pemasaran produk yang kita miliki, sehingga kita tidak mau tahu apa yang dibicarakan di dalam grup tersebut? Yang penting kita secara otomatis setiap hari jam 2 siang kirim pesan menawarkan dan mempromosikan produksi kita. Nah, ada yang melakukan seperti itu. Yang penting dia ikut sekian banyak grup. Dia gak peduli tujuan grup itu apa dibuat. Dia gak memperhatikan percakapan yang memungkinkan dirinya untuk ikut andil karena bentuknya adalah ibadah. Dia gak peduli. Yang penting dia buat sistem otomatis. Tiap jam 2 siang, jam 7 pagi, jam 8 malam, dia buat otomatis. Di broadcast otomatis semuanya tiap jam 2 siang nih, nawarkan produk cepet. Sementara di HP dia, di WhatsApp-nya 3.000 sekian pesan, Telegram-nya 7.000 sekian pesan. Dia enggak baca. Yang penting dia buat akun WA dan akun Telegram itu cuma ngebom promosi, promosi, promosi. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu terjadi. Periksa dan evaluasi masing-masing. Nah, karena kita tidak ingin persahabatan di dunia ini faktornya adalah duniawi semata, karena besok pada hari kiamat akan berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Jangan sampai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Bishr ibn al-Ahraf rahimahullah, beliau mengatakan, undur asyaddan nasi tawqiyan wa a'affahum wa atyabahum kasban fajalishu wa la tajlis ma'a man la yu'inuka ala akhiratik. Beliau mengingatkan kita, Bishr ibn al-Ahraf rahimahullah, perhatikan baik-baik siapakah temanmu. Carilah seorang teman yang memiliki sifat iffah, orangnya baik, pekerjaannya halal. Fajalishu, duduk dekatlah dengannya, bertemanlah dengan orang tersebut. Jangan sekali-kali engkau berteman dengan seseorang yang tidak bisa membantu urusan akhiratmu sama sekali. Jangan. Ya, kita dalam membangun jaringan, demikian juga membentuk rekanan, urusan apa saja itu mestinya kan selektif, betul-betul memilih. Tidak sekadar, oh ini untungnya besar, yang itu untungnya kecil. Sementara yang untung besar orangnya sama sekali tidak membantu kita untuk beribadah. Sementara yang untungnya kecil adalah orang yang bisa mendorong, demikian juga mendukung kita dalam beribadah. Ya, cenderungnya kita akan memilih untung yang besar. Nah, tapi kan tidak kemudian harus diikuti dan dituruti keinginan tersebut. Harus ditimbang, dipilah, dipilih. Oh ini, walaupun untungnya kecil, masya Allah, dia orangnya soleh, orangnya senang menyumbang, rajin beribadah, berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kita tahu bahwa keuntungan yang dia berikan untuk kita itu kecil, keuntungan yang dia berikan untuk kita itu kecil, karena beban anggota keluarga di pundaknya cukup banyak. Dia tanggung kedua orang tuanya, dia tanggung kedua mertuanya, adik-adiknya masih kecil, dia yang membiayai. Bahkan mungkin paman dan bibinya sudah tua, dia pula yang ikut merawatnya. Kita ngerti, udahlah ini. Sementara yang lain, keuntungan yang diberikan untuk kita berkali-kali lipat. Tapi kita tahu orang itu jauh dari masjid. Tidak terlihat senang dengan ibadah. Nah, pesan dari para ulama, wala tajlis ma'a man la yu'inuka 'ala akhiratik. Jangan berteman, apalagi akrab dengan orang yang tidak membantu akhiratmu. Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau pernah ditanya, ayyul amali fid dunya afdal? Amal terbaik di dunia itu apa? Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, suhbatul ashab wa muhadatsatul ikhwan idza istahabu 'alal birri wat taqwa. Amal terbaik di dunia ini adalah menjalin persahabatan, senang berbicara dan berbincang dengan saudaranya. Idza istahabu 'alal birri wat taqwa, jika persahabatan itu dibangun di atas kebaikan dan ketakwaan. Menurut Muhammad bin Wasi' rahimahullah, amalan yang paling afdol di dunia ini, nah, ketika kita berteman, bersahabat, punya kedekatan, saling mengingatkan untuk ibadah, memberikan wasiat, nasihat menasihati, saling memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita bentuk, yang harus kita wujudkan. Nah, langkah pertamanya adalah mengevaluasi dan mengkoreksi pertemanan selama ini. Dasarnya apa? Dan tujuannya bagaimana? Nah, harus berani untuk menilai diri sendiri. Bukan cuma senang dan asyik menilai orang lain, sementara dirinya sendiri dia lupakan. Waliyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan buat kita dalam bentuk kemudahan dan kemurahan, mudah dan murahnya berkomunikasi, lantas melunturkan persahabatan dan pertemanan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Mestinya alat komunikasi itu lebih membantu kita untuk meningkatkan kualitas pertemanan dan persahabatan. Alat komunikasi yang ada sekarang ini tidak cukup untuk mewakili pertemanan dan persahabatan. Hanya sebatas membantu. Tapi kalau untuk mewakili, apalagi menggantikan, tidak mungkin tergantikan. Tidak mungkin tergantikan. Karena banyak kendala. Banyak kendala. Lagi pula, ketika komunikasi itu kita lakukan hanya menggunakan alat, jelas pahalanya berbeda dengan komunikasi yang kita lakukan secara langsung. Jelas berbeda, lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan jika komunikasi itu kita lakukan secara langsung. Manfaatnya lebih terasa. Sementara alat komunikasi seringnya memunculkan prasangka. Kita kirim WA, udah centang dua biru, udah jelas terbaca, tapi kok gak langsung dijawab? Kenapa sih? Kok gak langsung dijawab? Sehari, dua hari juga gak dijawab, muncul prasangka. Padahal masih banyak alasan yang bisa kita munculkan sebagai bentuk husnudzan, prasangka baik kita kepada saudara tersebut. Memungkinkan. Kenapa kita berprasangka buruk? Tidak sempurna memberikan tanda baca, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. Inginnya kita menulis tanda tanya, tapi yang terketik di layar adalah tanda seru. Ini kok gini sih orang ini pakai tanda seru, main perintah segala. Padahal pengennya ngetik tanda tanya. Apalagi kalau udah pakai kamus otomatis itu. Pengen nulisnya Majalengka. Nulisnya Majalengka. Yang keluar bukan Majalengka, tapi Tasikmalaya. Masa ngundang jauh banget ke Tasikmalaya. Kita karena asal ngetik ini cetek krim. Saya punya pengalaman seperti itu beberapa minggu, dua minggu yang lalu. Janjian sama ikhwan, saya bilang saya berangkat dari rumah sekian. nanti sholat duhurnya di Banyu Urip. Banyu Urip itu nama sebuah kampung. Terkiring, cetek. Saya berangkat. Di tengah perjalanan ketemu dengan ikhwan tersebut. Loh, kok malah pergi orangnya? Meninggalkan kampung tempat dia tinggal itu. Langsung saya telepon. Kan itu, loh Pak Somo. Itu yang belikan kambing kita itu, Bang Sen. Namanya Pak Somo. Loh kemana Pak Somo? Mau lihat kambing, kambing kurban. Loh katanya janjian di Banyu Urip. Saya cek HP, Masya Allah. Memang tercatat Banyu Urip. Sementara kampung dia itu namanya Banyu Sumurup. Pengalaman sendiri saya merasakan. Itu udah beda kecamatan, perjalanan setengah jam paling enggak. Kampung dia namanya Banyu Sumurup. Niatan saya nulisnya ketemuan sholat zuhur di Banyu Sumurup, di kampungnya dia. Tapi ternyata yang terketik dan terkirim itu bukan Banyu Sumurup, tapi Banyu Urip. Banyu Urip ini nama kampung di kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yang di situ juga ada ikhwan-ikhwannya. Dia pikir ketemunya di sana. Terjadi kan? Masya Allah. Maka berprasangka baik itu penting. Berprasangka baik itu penting sekali. Kadang-kadang ada salah paham antara si A dan si B. Kita cuma memberi kemungkinan itu ada yang salah, ada yang benar. Pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Padahal masih ada kemungkinan yang lain. Sama-sama salah, sama-sama benar. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa berpikir positif. Kenapa? Udah terbiasa berpikir negatif. Saya janjian misalkan sama Abu Mukbil. Contoh Abu Mukbil ya. Ini gambaran kasus. Saya janjian sama Abu Mukbil. Abu Mukbil, ana mau ke rumah antum. Besok jam 10 pagi bisa. Kata Abu Mukbil, "Oh iya. Tapi maksimal jam 10 ya. Karena di atas jam 10 ana ada acara." Ana berangkat ke rumah Abu Mukbil. Di depan rumah Abu Mukbil ada dua ikhwan. Satu siapa? Abu Inas. Antum Abu? Amir. Abu Inas sama Amir. Ini terjadi loh beberapa waktu yang lalu. Contoh nyata nih. Jam 10 kurang 5 saya udah sampai ke rumah Abu Mukbil. Abu Mukbilnya udah pergi. Jam 10 kurang 5 ana datang ke rumah Abu Inas. Abu Inas lihat tuh, Abu Mukbil pembohong tuh. Udah buat janji, katanya maksimal jam 10. Nih, lihat WA-nya. Iya ya, janjiannya jam 10 ya. Iya, jam 10 maksimal. Coba lihat sekarang nih. 10 kurang 5 udah pergi. Iya, ana lihat tadi tuh Abu Mukbil pergi itu. Ah, enggak tepat janji orangnya. Kan itu. Dalam kasus ini Abu Inas kira-kira menganggap saya benar atau salah? Menganggap saya benar apa salah, Abu Inas? Benar, wong saya tunjukin HP-nya nih. Ya nih. Janjiannya nih Abu Inas nih. Abu Mukbil kan profilnya ini kan? Iya. Abu Mukbil, iya Abu Mukbil. Ya ana lihat tadi barusan pergi. Nih jam 10 kurang 5 janjian gini. Kok mungkin gak bisa dipegang nih jawabannya. Dan ternyata Abu Mukbil sebelum pergi sempat mampir ke rumahnya Amir. Contoh ini ya, contoh kasus aja. Mohon dicermati. Sering sekali terjadi seperti ini. Datang ke rumahnya Amir. Mir, Mukhtar tuh pembohong. Loh kenapa? Ini janjian katanya jam 10. Ana udah bilang maksimal jam 10. Nih WA-nya Mukhtar tuh, profilnya jelas. Iya, jam 10 janjian maksimal sini. Sekarang jam 10 lebih 10. Coba lihat jamnya nih, 10 lebih 10. Iya nih pembohong tuh si Mukhtar tuh. Dalam kasus ini Amir akan menilai Abu Mukbil benar apa salah? Benar, buktinya otentik. Ada screenshot lagi. Oke, screenshot WA ini. Loh, janjian jam 10 maksimal. Terus Abu Mukbil juga nunjukkan jamnya nih, jam 10 lebih 10. Ana udah kasih kompensasi 10 menit tak tunggu. Ana kan udah bilang maksimal jam 10 karena ada acara. Pembohong tuh si Mukhtar tuh. Kira-kira kesalahannya di mana, Bu Zaki? Kesalahannya di mana nih? Saya atau di Abu Mukmil? Amir atau Abu Inas? Jamnya beda. Jam saya sama jamnya Abu Mukmil beda. Selisih 15 menit ternyata. Paham enggak maksudnya? Si Abu Inas membela saya. Benar iya tuh, Abu Mukmil pembohong tuh. Kan itu. Si Amir juga, iya tuh, Mukhtar tuh pembohong tuh. Karena merasa punya bukti. Coba kalau misalkan berpikir dengan dingin, sebentar, jam kita sama apa enggak sih? Ya beda 15 menit. Saya datang jam 10 kurang 5, Abu Mukmil berangkatnya jam 10 lebih. Lebih berapa tadi? 10. Selisih berapa? 15 menit. Terlanjur kita menghukumi, terlanjur kita menvonis, terlanjur kita ngajak pendukung. Karena pendukungnya Abu Inas, Amir, Abu Mukmil pendukungnya Amir. Udah akhirnya. Berikutnya anak enggak ngajak bicara Abu Mukmil. Abu Mukmil juga sama enggak ngajak bicara sama anak, tambah renggang. Aduh padahal jamnya yang beda. Mana Abu Ibrahim? Memungkinkan enggak kasus seperti itu terjadi? Memungkinkan enggak? Mungkin. Kejadiannya minggu kemarin. Yang saya ceritakan, kejadiannya minggu kemarin. Hari Ahad pagi tanggal, bukan Ahad, ini Ahad yang kemarin nih. Ahad ketiga. Tanggal berapa, Mas? Hah? 19 Agustus. Ahad pagi kejadiannya 19. Contoh kasusnya seperti ini. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Tapi nyata terjadi seperti itu. Hanya karena kita beda. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Ini kan nasihat buat kita. Ya kan? Jangan cepat dan tergesa-gesa untuk ya kan? Saudara kita, ikhwan kita sendiri, salafi. Masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka membangun komunikasi secara langsung itu penting, tidak hanya sekedar mengandalkan media sosial. Disebutkan Tayyib oleh Imam Abu Nu'aim rahimahullah dalam Hilyatul Awliya. Dalam Hilyatu Al-Awliya. Dari apa? Dari ayahnya Yasar, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan ta'ahadu ikhwanakum ba'da thalathin. Beliau memberikan nasihat untuk kita. Carilah saudaramu jika 3 hari tidak bertemu. Beliau memberikan patokan berapa waktu? 3 hari. Kan itu. Ini keumuman orang 3 hari. Kalau enggak ketemu, cari dia. Kunjungi dan datangi. Fa in kanu mardha fa'uduhum. Kalau ternyata saudaramu itu sakit, berarti engkau sudah menjenguknya. Menjenguk saudara yang sakit. Wa in kanu masyaghila fa'inuhum. Kalau mereka punya kesibukan, kedatangan kita itu bisa membantu. Wa inna saufa dzakiruhum. Kalau misalkan mereka lupa, bisa kita ingatkan. Nah, bisa kita ingatkan. Ini nasihat dari ulama. Kita harus peka dan sensitif. Teman kita, saudara kita, ikhwan kita. Berhari-hari tidak terlihat, kita merasa biasa. Seakan tidak ada yang hilang dari hidup ini. Ya mestinya kita seperti satu tubuh beneran, kan? Layaknya satu bangunan yang utuh. Ada 1, 2, 3 di antara kita enggak kelihatan, cari. Kunjungi. Tak bisa mengunjungi, kirimlah pesan, telepon. Kan itu. Tujuannya bukan interogasi. Antum kemana aja? Alasannya apa? Bener enggak alasannya? Awas kamu kalau enggak datang lagi. Bukan interogasi. Nah, kita hanya ingin menjalin persahabatan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan ta'ahadu ikhwanakum ba'da thalathin. Cari saudaramu setelah 3 hari tidak bertemu. kunjungi rumahnya. Kalau ternyata sakit, jenguk. Dan itu. Ada beberapa kasus kekecewaan itu muncul. Kenapa? Ketika sakit tidak dijenguk. Sakit, sedang susah di rumah sakit. Enggak ada orang yang menjenguk. Ikhwan-ikhwannya juga tidak datang untuk melihat. Apa kemudian kita salahkan dia yang sakit? Kamu sih sakit enggak ngasih tahu. Kita kalau diposisikan seperti itu mana mau? Ya seharusnya kita yang merasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dan mencontohkan hal ini. Beliau selalu yatafaqqad ashabah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu selalu memunculkan apa perasaan apa merasa kehilangan ketika ada sahabatnya tidak terlihat beberapa waktu. Si fulan mana? Itu sering sekali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyanakan, di mana si fulan? Kok tidak terlihat? Di mana si fulan? Ditanyakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bukan kemudian tidak terlihat sepekan, dua pekan, lantas kita vonis udah futur tuh kayaknya. Kan itu. Udah apa? Kayaknya semakin tenggelam dalam dunia. Di warung terus, pagi warung, siang warung, sore warung, malam warung. Udah gak pernah ngaji lagi. Udah. Goyang dia itu, goyah. Padahal andaikan dia tahu. Pagi, siang, sore, malam dia di warung, kenapa? Karena dia dikejar-kejar untuk melunasi hutangnya. Kamu sebelumnya dikenal rajin menghadiri majelis ilmu. Tapi karena terlilit hutang dan hutangnya betul-betul sudah jatuh tempo, maka dia kan berusaha keras. Bagaimana caranya untuk segera melunasinya? Akhirnya pagi, siang, sore, malam di warung terus dia kejar itu. Ternyata dia susah. Malah kita kondisi yang bukan-bukan. Ternyata dia sedang kesulitan. Kita justru berprasangka buruk kepadanya. Nah, maka coba kita perhatikan pesan dari beliau rahimahullah. Ta'ahadu ikhwanakum ba'da thalath. Cari saudaramu jika tiga hari tidak bertemu. Ada apa? Bantu dia, tolonglah. Kalau sakit, berarti kedatangan kita dalam rangka menjenguk. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Kana Al-Hasan idza faqada ar-rajula min ikhwanihi sa'ala aina manziluhu fa in kana ghaiban wasala ahlihi wa 'iyalihi wa in kana shahidan sa'alahu an amrihi wa halihi. ثم دعا بعض ولده من الأصاغر فأعطاهم الدراهم ووهب لهم وقال أبا فلان إن السبيان يفرحون بهذا. Al-Hasan Al-Basri, ulama besar, diceritakan إذا فقد الرجل من إخوانه, kalau merasa kehilangan satu orang ikhwan, kemana? Apa yang dilakukan Al-Hasan? Sa'ala aina manziluh, akan tanya kepada yang lain, rumahnya si fulan di mana? Si A berapa hari enggak kelihatan, tanya rumahnya di mana sih ikhwan kita? Oh, di sana. Alamatnya ditemui, dikunjungi rumahnya. Fa in kana ghaiban wasala ahlihi wa 'iyalihi. Sesampainya di rumah, kalau orang tersebut tidak ada, sedang pergi atau keluar, berarti dia sudah menyambung silaturahmi dengan keluarga ikhwan tersebut. Anaknya barangkali, kakaknya, orang tuanya, kita datang. Kan itu. Tolong sampaikan salam dari saya. Tadi mencari, cuma ingin ketemu biasa, enggak ada urusan apa-apa. Ini sampaikan pesannya, masyaallah. Wa in kana syahidan sa'alahu an amrihi wa halihi. Kalau orang itu ada di rumah, bisa ditemui, ditanyakan bagaimana keadaannya, sehat, kondisinya baik-baik saja, ada yang bisa saya bantu. Dan kebiasaan Al-Hasan Al-Basri, Kalau sudah berkunjung ke rumah salah seorang ikhwan, anak-anaknya dipanggil, kemudian diberi uang dirham sedikit-sedikit, lalu mengatakan, ya Aba Fulan, inna sibyana yafrahuna bihadha. Saudaraku Abu Fulan, anak-anak ini senang sekali kalau dapat hadiah. Ya. Itu menyambung silaturahmi. Coba bayangkan kalau misalkan hal seperti ini dihidupkan, betapa kuatnya ukhuwah di antara kita. Betapa indahnya persahabatan dan persaudaraan kita. Ya. Jarak 3 hari enggak ada, cari. Enggak usahlah berpikir macam-macam itu. Justru kita berusaha untuk hadir ketika teman itu sedang susah. Ketika teman itu sedang susah. Barakallahu fiikum. Jadi selalu ada dorongan dari hati untuk senang bertemu ikhwan-ikhwan. Bertemu dengan saudaranya. Sesama kaum muslimin, sesama ahli sunnah, sesama salafiyin, sesama pengurus. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau mengatakan, yaziduni hirsan alal hajji liqa'u ikhwanin li la alqahum illa fil mausim. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau mengatakan, yang menambah semangat saya untuk melaksanakan haji adalah supaya bertemu dengan saudara-saudaraku, bukan saudara kandung. Jadi beliau itu semangat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang menambah semangatnya lagi untuk berangkat haji itu apa? Supaya bisa ketemu dengan saudara-saudaranya. Kata beliau, la alqahum illa fil mausim. Kesempatan yang tidak bisa saya dapatkan kecuali ketika musim haji. Di luar musim haji susah ketemu dengan mereka. Yang ini di Baghdad, yang ini di Syam, yang ini di negeri Yaman, yang ini dari Afrika, yang sana dari Mesir, yang sana dari Khurasan, yang sana dari Bukhara. Tapi ketika musim haji, semua berkumpul menjadi satu, sama-sama melaksanakan ibadah haji, berangkat haji. Selain bertujuan melaksanakan ibadah haji, tujuannya apa? Supaya ketemu dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau kita mah sekarang daurah, ya kan? Berangkat daurah, baik daurah di tingkat wilayah seperti ini maupun di tingkat nasional. Ya, selain tujuan kita untuk thalabul ilmi menghadiri majelis ulama, untuk apa? Bertemu dengan ikhwan-ikhwan kita dari daerah yang lain. Kesempatan yang tidak bisa terulang di lain kesempatan. Kan itu. Kita punya saudara, punya kenalan, punya sahabat, mungkin selama ini kenalnya melalui media sosial. Dari Medan satu, dari Kalimantan satu. Mau ketemu, tafadhol ke Majalengka. Cuma tafadhol doang. Ya kan? Dari Medan atau Kalimantan ke Majalengka juga perlu biaya. Giliran kita yang ditafadholi, kenalan dari Medan tuh fadhol lagi ke Medan. Kita juga mikir uang dari mana. Kan ini. Tapi ketika daurah nasional, Masya Allah, ya kan? Kesempatan untuk ketemu, akhi antum belajar enggak, berangkat enggak di daurah? Masya Allah, berangkat. Ketemuan ya, janjian. Apa itu merusak niat? Tidak. Justru itu menambah niat. Selain thalabul ilmi, memuliakan dan menghormati para ulama, ya kan? Ada niatan baik lainnya, yaitu bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Niat para ulama. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan seperti itu. Yaziduni hirsan alal hajji liqa'u ikhwanin li la alqahum illa fil mausim. Yang menambah saya semangat untuk melaksanakan ibadah haji supaya bisa ketemu dengan teman-teman. Di kesempatan lain tidak bisa saya lakukan. Itu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Nah, karena bagi kita ikhwati fillah barakallahu fikum, seorang teman yang seakidah, semanhaj, bagi kita itu adalah pengganti untuk kerabat dan keluarga yang masih memiliki hubungan darah dan rahim. Nah, karena tidak semua kerabat dan keluarga kita bisa menerima kehadiran kita yang ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah gantikan dengan seorang teman yang seakidah, yang semanhaj. Bukan kemudian kita ingin memutus tali silaturahmi. Bukan lantas kita menyatakan tidak ingin membangun komunikasi dengan keluarga lagi. Bukan. Tapi hargailah. Hargailah seorang saudara seakidah, semanhaj. Al-Qasim bin Muhammad rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. dalam siar A'la min Nubala. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, qad ja'alallahu fis sadiqil barri al-muqbil iwadan min dhirrahimil aqil mudbir. Kata Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan seorang teman yang baik, yang rajin beribadah, sebagai ganti seorang saudara, keluarga yang masih memiliki hubungan rahim, tetapi dia durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau tunduk dengan syariatnya. Ya tetap kita jalin silaturahmi, kita berikan nasihat, tapi hargailah teman seakidah, teman semanhaj. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi, menambah ya, intensitas pertemuan, bukan cuma melalui media sosial, tapi bertemulah secara langsung. Alhamdulillah di banyak tempat, termasuk kita di sini di Majalengka, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan sebuah wadah untuk pertemuan tersebut. Apa? Lembaga pendidikan, ma'had, pondok pesantren. Ini kan sebuah wadah ya, yang bisa kita jadikan sebagai media untuk bertemu, berkumpul. Punya alasan, tidak punya alasan, ketika ada waktu luang, datanglah ke pondok. Tengoklah. Karena ini adalah wadah yang telah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita, masih banyak tempat mereka menginginkan memiliki lembaga pendidikan sendiri, punya lokasi sendiri, ingin mengelola masjid sendiri, tapi sampai hari ini belum terwujud keinginan tersebut. Masih banyak apa enggak? Masih banyak. Ingin ketemu bingung di mana? Bahasa kerennya base camp kita di mana? Tempat ngumpulnya di mana? Di tempat atau di rumahnya si A, masa di rumah si A terus takut ngerepotin. Di rumah si B rumahnya terlalu sempit. Di rumahnya si C terlalu dekat dengan jalan raya, pasar ramai. Di rumahnya si D kasihan. Nanti malah memberatkan. Akhirnya enggak pernah ketemu. Di banyak tempat ada dan banyak seperti itu. Banyak tempat masih ada seperti itu. Alhamdulillah kita di sini di Majalengka. Ya kan, secara khusus di kota dan sekitarnya ada wadah yang bisa kita jadikan sebagai media bertemu, media untuk menjalin ukhuwah. Kan itu. Datanglah ke pondok, tengoklah apa yang bisa kita berikan untuk dakwah, apa yang bisa kita perbuat untuk mengembangkan pondok pesantren ini, lembaga pendidikan yang belum tentu di tempat lain sudah berdiri. Nah, jangan bingung ketika mau berangkat ditanya sama istrinya, mau kemana mas? Ke pondok. Emang ada daurah? Loh, ke pondok kan gak pasti pas daurah. Kan ini. Ngapain ke pondok? Kan ini pengen lihat anak-anak belajar lah. Supaya juga saya semangat belajar. Kan itu. Ngapain ke pondok? Ini banyak makanan di rumah ini. Kemarin dikirim dari kampung. Buah-buahan, pisang 2 tundun. Gak mungkin kita habiskan 1 tundun. Setengahnya aja kita udah kekenyangan. Terus ya udah yang 1 tundun kita bawa ke pondok aja buat anak-anak santri-santri di sana. Luar biasa. Iya kan? Coba bayangkan situasi dan suasana di pondok ini hidup. Ikhwan datang silih berganti. Kan nih, hari ini si A, besok si B. Tujuannya akhirnya sering ketemu, memakmurkan masjid. Alhamdulillah sunnah ditegakkan. Iya kan? Suasana tholabul ilmi ada di hadapan kita. Melihat anak-anak begitu, masya Allah bahagia, senang. Di tempat seperti ini, di ma'had, di masjid yang kita kelola seperti ini, akan terbantu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, senang untuk beribadah. Kan itu. Kalau di tempat yang lain mungkin kita malas-malasan untuk beribadah, semangat dan ketertarikan untuk beramal soleh kecil. Iya kan? Tapi di sini sunnah ditegakkan. Di tempat yang lain mungkin kita jarang melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah jarang kita lakukan. Tapi setelah masuk di masjid ini, lihat si A sholat sunnah, si B sholat sunnah, akhirnya kita pun terdorong untuk sholat sunnah. Itu yang disebut dengan persahabatan sejati. Persahabatan yang dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bingung dan jangan bertanya-tanya, ngapain ke pondok ya? Kok ngapain ke pondok? Kan tujuannya tuh banyak. Ini ladang dakwah, kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, merekatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan di antara kita. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita kasih contoh pisang dua tundun, ya kan? Bingung ini mau dikemanain, bawa ke pondok lah daripada dibiarkan busuk di rumah yang kemudian akhirnya dibuang karena pisang itu mulai mengering, ya kan? Busuk atau mengering dibuang, bawalah ke pondok, santri-santri pasti senang. Atau mungkin kita paskan waktu sholat sehingga ada beberapa ikhwan ikut menikmati pisang tersebut, pahala itu, ya kan? Pahalanya banyak sekali, niatnya ibadah, menjalin ukhuwah, berbagi makanan itu adalah ibadah, ya kan? Di tempat yang ditegakkan sunnah itu juga punya nilai ibadah. Al-A'mash rahimahullah, beliau menceritakan, kana Khaythamah yasna'ul khabisa wa ta'ama tayyib fayad'u Ibrahim wa yad'una ma'ah. Khaythamah, seorang ulama dari zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itu membuat masakan gandum yang dibuat adonan roti dimasak. Demikian juga menu-menu lainnya. Kemudian Khaythamah mengundang Ibrahim, seorang ulama juga mengundang kami. Wa yaqul, setelah kami datang di rumahnya, Khaythamah mengatakan, kulu ma ashtahi ma asna'uhu illa lakum. Silahkan disantap dan dinikmati sajian ini. Tujuan saya memasak bukan untuk siapa-siapa. Saya menyiapkan ini semua untuk kalian, wahai saudara-saudaraku. Mau berbagi, ini kan merekatkan ukhuwah. Kalau misalkan kita ingin apa mengundang di rumah, alhamdulillah. Kalau mau dibawa ke pondok supaya ikut memakmurkan pondok, silahkan. Ingin berbagi dengan santri-santri, walaupun santrinya jumlahnya 5. Bersyukur, kalau jumlahnya 100, bingung kita mau bawa tuh berapa pisang, berapa tundun. Iya kan? Kalau udah santrinya 100, pusing kita kan. Bawa apel 100 biji. Alhamdulillah masih 5. Jadi satu tundun cukup lah. Satu tundun itu satu ini kan, lebih malahan. Apalagi pisangnya pisang emas kecil banget itu, ya kan. Kalau pisang raja gede-gede. Pisang emas kecil-kecil bawa ke pondok. Wah, anak-anak itu senang, Masya Allah, merasa diperhatikan, gizinya terpenuhi. Iya kan? Al-Hasan Al-Basri itu pernah ditanya, ya Aba Sa'id, ar-rajulu yadbahu syat fayadha'uha wa yad'u 'alayha nafaran min ikhwani. Ada orang bertanya, menyampaikan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id itu kunyahnya Al-Hasan Al-Basri. Ada orang menyembelih kambing, dimasak, lalu mengundang saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwannya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Wa aina ulaik? Zahaba ulaik. Apa masih ada orang seperti itu? Kayaknya orang seperti itu udah enggak ada lagi di zaman kita. Itu di zamannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya wajar kalau di zaman kita susah menemukan orang seperti itu, ya kan. Nyembelih kambing untuk ngundang saudara-saudara, ikhwan-ikhwan, ya teman-teman. Ya kalau enggak bisa kambing, bebek lah. Enggak bisa bebek, ya ayam lah. Enggak bisa ayam, ya sayur mayur lah. Enggak bisa sayur mayur, ya tempe. Nasi putih, tempe dengan sambal. Itu udah luar biasa. Malu di rumah, bawa ke pondok. Santri pasti suka itu. Nah ini ajaran-ajaran dari para ulama kita. Rahimahumullah. Untuk apa? Menguatkan ukhuwah. Sehingga pertemanan kita, persahabatan kita. Urusannya itu bukan karena dunia aja. Tiap kali ketemu, obrolannya dunia. Bisnis, jual beli. Kan itu. Buat janjian, ya ketemu di mana, di rumah makan ini segala macam, omongannya, obrolannya jual beli usaha. Kapan kita ngobrol tuh, pondok kurang apa ya, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, kan itu. Ini penyebaran majalah di kota Majalengka dan sekitarnya gimana, apa mandek tebar majalah hanya terbatas edisi komunisme, anti komunisme dan anti terorisme. Bukankah tebar majalah bisa kita lakukan dengan menebarkan majalah yang edisi biasa, asalkan kita, oh insya Allah temanya bagus nih sekarang nih, yuk beli bareng-bareng kita sebarkan. Selagi kita sudah membuka komunikasi dengan aparatur pemerintah, aparat keamanan, tokoh-tokoh masyarakat, disambung tuh, dijaga. Bisa enggak? Tebar majalah. Dan itu. Karena salah satu tujuan dan fungsi dari program tebar majalah itu apa? Mendorong salafiyin agar mau berkomunikasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokohnya. Terjalin, dijaga. Itu yang kita obrolkan juga ya. Bukan kemudian dilarang berbicara tentang bisnis dan jual beli, silahkan. Tapi apa ya, terus-terus menerus, hanya itu saja yang kita obrolkan. Urusan dakwah dan ibadah kita di mana? Barakallahu fikum. Yang paling menyedihkan dan menyakitkan itu apabila pertemanan dan persahabatan kita itu rusak karena uang. Uang itu memang sensitif. Ya, salah paham masalah uang. Sensitif sekali, kerjasama, ya, saingan jual beli, ya, banting membanting harga herbal, misalkan, atau minyak wangi, semacam-macam lah. Betapa rendah kalau begitu nilai pertemanan di antara kita. Kalau bisa dinilai dengan uang, rendah sekali. Mestinya persahabatan dan persaudaraan kita itu lebih mahal dari itu semua. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan dari Az-Zuhri rahimahullah, "Annahu laqiya Muhammad bin Yazid wa huwa yatufu bil bait wa kana qad istaqrada minhu malan fa addahu ila syai'an yasira." Al-Imam Az-Zuhri itu pernah bertemu dengan Muhammad bin Yazid yang waktu itu sedang tawaf bareng. Az-Zuhri tawaf, Muhammad bin Yazid juga tawaf di Ka'bah. Muhammad bin Yazid itu pernah meminjam sejumlah uang kepada Az-Zuhri. Meminjam sejumlah uang kepada Az-Zuhri. Udah dicicil, tapi syai'an yasiran, cicilannya masih sedikit. Faqala ya Aba Uthman, qad istahyaitu min habsi haqqik. Ketemu Muhammad bin Yazid kemudian menyampaikan kepada Az-Zuhri, "Wahai Abu Uthman, Imam Zuhri, saya malu kalau ketemu kamu punya utang belum lunas-lunas juga." Dan itu. "Fa in ra'aita an ta'muru qahramanak an yakuffa 'anna hatta yassirallahu 'alaina." Kalau misalkan engkau ingin menyita barang-barang milikku, silahkanlah. Saya sudah enggak punya uang. Kalau mau ingin disita barang-barang milik saya, silahkan. Faqala ya ibn Shihab. Oh, berarti keliru. Terbalik. Yang minjam Az-Zuhri dari Muhammad bin Yazid. Keliru tadi. Kata Muhammad bin Yazid, ya ibn Shihab, kam baqiya alaik. Muhammad bin Yazid tanya, ibn Shihab, emang utangmu sisa berapa? Faqala 15,000. Kata Imam Az-Zuhri, masih kurang 15,000. Faqala idhab fa innaha lak. Wallahi innaha laqalilun fil ikha'i fillah. Kata Muhammad bin Yazid rahimahullah, sudahlah. Lunas. Demi Allah, uang sebanyak itu masih terlalu kecil bila dibandingkan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan cuma 1,000, 2,000, selisihnya 10,000, 20,000. Akhirnya salah paham, saling menjatuhkan, fitnah memfitnah. Nauzubillah. Rendah sekali nilai persahabatan kita. Rendah sekali nilai persahabatan kita. Lihat contoh para ulama. Ini. Udah lunas. Selesai. Bahasanya apa? Wallahi innaha laqalilun fil ikha'i fillah. Demi Allah, uang sebanyak itu masih terlalu sedikit bila dibandingkan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menyedihkan dan menyakitkan sekali kalau misalkan si A dan si B dulunya dekat lalu retak hubungannya. Setelah diteliti-teliti lama karena salah paham urusan uang, utang piutang. Insyaallah. Apakah lebih berharga itu semua dibandingkan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kan tidak. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa riwayat yang tidak sedikit tadi sudah kita baca. Ya, pada akhirnya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan hidayahnya agar kita dilapangkan dadanya, dimudahkan langkahnya. dibimbing terus agar bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Karena kalau bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, rasanya sulit untuk mengamalkannya. Manusia karakternya kikir, suka kepada harta. Tapi itu harus kita kikis, kita lawan dengan sebuah keyakinan bahwa persaudaraan ukhuwah fillah jauh lebih berharga dari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa riwayat yang telah kita baca ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah untuk kita semua serta keistiqomahan agar mampu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita jawab yang terkait dengan materi, yang enggak terkait materi ya udah. Bagaimana hukum masalah hutang piutang tidak sampai lunas selama hidup di dunia karena kondisi fakir dan miskin? Ini kita melihatnya harus dari dua arah. Satu, pihak yang berhutang. Dua, pihak yang dihutangi. Salah satu adab yang banyak dilupakan, perhatikan baik-baik, salah satu adab dalam proses atau akad hutang piutang yang sering dilupakan, bahkan secara sengaja dilakukan, itu menghindar dari tanggung jawab, lari dari kenyataan. Itu bukan adabnya, itu justru kesalahan besar. Ketika kebaikan orang kita balas dengan keburukan, kebaikan orang kita balas dengan keburukan. Bukankah dia telah berbuat baik kepada saya? Karena telah memberikan hutang, memberikan pinjaman. Kenapa saya lari dari tanggung jawab? Dia udah baik sama saya. Saya utang sama Bang Husein 1 juta. Bang, lagi gak punya duit bang, pinjem. Butuh banget di darurat. Bukan cuma senang utang, memang kondisinya darurat berhutang. Anak saya sakit bang, mau beli obat di apotek gak mampu. Kalau cuma ke dokter sih bisa, tapi kayaknya obatnya banyak. Saya harus persiapan uang 1 juta bang. 2 bulan mudah-mudahan lunas. Jatuh temponya 2 bulan. Ya, dipinjemin 1 juta. Sampai di sini, saya dibantu gak sama Bang Husein ini? Dibantu kan? Dibantu dengan memberikan pinjaman 1 juta. 2 bulan kemudian saya gak bisa bayar. Padahal besok pagi jatuh tempo seperti yang sudah saya janjikan. Sering sekali kasus itu terjadi. Saya dalam hal ini lari dari tanggung jawab, menghindar dari apa? Kenyataan. Bukannya saya datang baik-baik sehari sebelum jatuh tempo itu, bang, ini mohon maaf banget bang, saya kan utang 2 bulan yang lalu 1 juta. Anak saya sakit, beli obat, alhamdulillah cukup kemarin. Saya udah janji jatuh temponya 2 bulan lagi. Besok pas 2 bulan. Terus terang bang, sampai hari ini saya belum pegang uang. Betul. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Berterus terang. Kenapa malu? Minjem aja gak malu kok. Masa cerita kalau belum mampu bayar, malu. Gimana bang? Oh sudah apa-apa. Karena ketika kita berterus terang dan jujur, kita bersikap baik dan penuh tanggung jawab, orang akan bisa menerima dengan baik. Tapi sering sekali terjadi, jatuh temponya besok, masih gak apa-apalah, telat-telat 3 hari. Dia pikir selama 3 hari bisa ngumpulin 1 juta. Lewat 3 hari dari jatuh tempo. Jangan ada yang tersinggung ya mas ya. Mungkin ada yang tersinggung. Lewat 3 hari, belum dapat 1 juta. Genepin 1 minggu, mudah-mudahan dapat 1 juta. Lewat 1 minggu, udah malu nih, HP dimatiin, ya kan? Udah malu ketemu sama Bang Husein. Sholatnya cari di masjid yang lain, malu. Lama-lama jauh. Kasihan Bang Husein ya, udah nunggu katanya 1 bulan, katanya 2 bulan, udah jatuh tempo mana orangnya? Ditelepon gak diangkat, di WA juga gak kejawab. Bahkan sengaja gak dibaca supaya gak ada centrang biru, warna biru 2 itu. Sekedar tahu, Bang Husein. Terus diarsipkan gitu aja, gak dibaca. Jadi nanti di HP-nya Bang Husen cuma centang dua warna hitam, belum biru, karena nggak sengaja saya tidak saya baca, tak masukkan di arsip aja gitu. Ini sebuah kesalahan. Kebaikan Bang Husen sih balas dengan keburukan. Nah, aspek ini sebagai pihak yang berhutang, kan pertanyaannya hukum masalah hutang piutang tidak sampai lunas selama hidup di dunia karena kondisi fakir dan miskin. Kalau Anda yang berhutang, bersikaplah kesatria. Punya utang, temui yang memberikan utang. Mohon maaf, saya betul-betul sampai sekarang belum bisa melunasi, belum bisa membayar. Kondisi saya juga masih kritis, tidak memungkinkan. Dan itu. Berkomunikasi dengan baik, maunya minta waktunya. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, nanti berapa bulan kemudian masih belum bisa bayar, temui lagi, afan akhi, afan bang. Betul sampai sekarang saya belum bisa bayar. Tapi saya punya tekad dan saya prioritaskan untuk bayar utang ke Bang Husein. Terus begitu, enggak ada masalah, enggak usah malu. Kan itu. Nah, itu pihak yang berhutang. Bagaimana nasihat untuk pihak yang menghutangi? Nasihatnya seperti kisahnya Az-Zuhri dengan Muhammad bin Yazid tadi. Ya. Kita tahu persis orang ini susah. Ngerti kita luar dalam. Dia ngutang itu karena posisinya darurat. Ngerti kita. Memang untuk biaya pengobatan anak yang step. Ya kan, sampai perlu dirawat beberapa hari di puskesmas. Perlu. Kita ngerti, ya udahlah. Nah, sebelum jatuh, bahkan sebelum jatuh tempo pun kita datang. Udah yang kemarin enggak usah dipikir. Itu hadiah dari saya. Mudah-mudahan berkah. Itu nasihatnya. Nah, masih ada sisi ketiga. Kalau misalkan ini diketahui oleh pihak keluarga, baik yang berhutang masih hidup mau ke, ataupun yang berhutang itu sudah meninggal dunia, maka kita sebagai pihak keluarga berusaha untuk membantu meringankan bebannya. Kan itu. Tadi yang berhutang adalah kakak saya. Saya tahu kakak saya punya hutang ke Bang Husen 1 juta. Jadi saya sebagai adik, karena saya mampu, udah mas, utangnya piro mas? Segini. Atau saya tanya langsung Bang Husen, kakak saya utang berapa? 1 juta. Ini saya lunasi dulu 500 ribu ya. Gak usah bilang sama kakak saya. Oh ya. Kan begitu. Atau misalkan kakak saya sudah meninggal dunia, maka saya sebagai ahli waris dalam keluarga berusaha untuk melunasi. Itu apa? Bentuk berbuat baik saya kepada kakak. Itu nasihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Bisa. Tapi ini sensitif loh. Urusan duit. Enak banget kita yang susah nyari duit, dia yang ngabisin. Nah, emang kondisinya darurat. Anak sakit, perlu dirawat. Orang tua sakit, perlu dirawat. Atau mungkin kecelakaan, harus ganti rugi. Padahal memang betul-betul gak mampu. Wallahu'alam. Wah, tersinggung nih orangnya nih. Gak apa-apa deh. Saya sudah lama gak hadir di majelis taklim fulan, namun gak ada yang menghubungi saya. Curhat nih ceritanya nih. Ada yang mengatakan saya sudah cinta dunia dan gak ada yang berusaha menasihati saya. Udah saya nasihati tadi kan. Harus bagaimanakah saya? Enggak harus bagaimana-bagaimana. Hadir kembali aja. Setelah hadir kembali, itu prasangka-prasangka itu akan hilang dengan sendirinya. Allah akan membantu kita. Percaya aja. Percaya. Kita enggak usah klarifikasi. Enggak usah bilang, aku tuh enggak cinta dunia. Enggak perlu seperti itu. Aku tuh masih pengen taklim. Enggak usah ngomong seperti itu. Cukup hadir taklim. Kalau enggak bisa rutin tiap hari, seminggu sekali, tapi rutin. Coba perhatikan kata rutin. Seminggu sekali tapi rutin cukup. Itu akhirnya yang prasangka-prasangka itu akan hilang. Biiznillah. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah didatangin satu-satu. Antum ya yang ngomong kemarin ya. Katanya simpulan antum nuduh anak cinta dunia. Enggak usah. Itu malah merusak suasana. Cukup berangkat taklim lah. Lagi. Duduk paling depan rutin seminggu sekali cukup lah. Rutin seminggu sekali. Atau pas khutbah Jumat datang aja. Jumatan ada di sini ya. Tiap kali Jumat, salat Jumat, salat Jumatnya di sini. Udah enggak usah bahas tentang gimana Ustaz, gimana akhirnya besar, alhamdulillah iya. Selesai. Enggak usah diperpanjang lah. Belajar untuk berlapang dada, berjiwa besar. Bagaimana hukumnya menabung di bank? Untuk kondisi darurat, ulama mengatakan iya, darurat. Karena sekarang banyak sekali transaksi-transaksi, akad-akad yang itu disyaratkan melalui rekening bank. Jadi kita membuat rekening di bank itu bukan karena senang, bukan karena bangga-banggaan, tapi karena memang sebuah kedaruratan. Dan itu. Kalau misalkan tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau tujuannya bukan darurat. Ketika kita nabung di seseorang tanpa sepengetahuan ternyata uangnya ditabung atau disimpan di bank, bagaimana hal tersebut? Ya tergantung tujuan dia. Kalau tujuannya kita sekarang punya uang, saya titipkan ke Bang Husen, sama Bang Husen dibuatkan rekening atau dimasukkan ke rekeningnya. Ternyata kenapa Bang kok masukkan rekening? Ya saya juga takut. Kalau misalkan di rumah nanti hilang kepikiran, udah mending masukkan rekening, aman. Gak ada masalah seperti itu. Allah. Apakah sabar itu ada batasnya? Tidak ada. Gak ada batasnya. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentang apa sikap yang diambil ketika dihadapkan dengan penguasa atau pemerintah yang zalim, ya, yang zalim. Nabi perintahkan sabar. Kata Nabi apa? Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar sampai kalian besok bertemu denganku di telaga pada hari kiamat. Jadi sabar itu enggak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kan itu. Apakah ada perbedaan antara ikhwatu fillah dan ikhwatu fiddin? Sama. Ikhwatu fillah itu saudara yang dipersaudarakan karena Allah. Ikhwatu fiddin saudara seagama, sama. Ana uhibbuka fillah ustaz ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Apakah hukum akikah itu sama seperti hutang dan seorang anak yang belum akikah itu masih tergadaikan? Iya, sama. Sekiranya memungkinkan untuk dilunasi, dilunasi. Ustadz, jika seorang sunni salafi berhutang uang kepada seorang hizbi mubtadi, apakah dia tetap harus melunasinya? Iya, tetap melunasi. Hutang sama orang kafir. Itu hak manusia. Hak manusia. Walaupun dia hizbi, ya tetap dilunasi. Kalau gitu caranya, kita ngutangnya sama hizbi ntar. Supaya jadi alasan gak melunasi. Sedangkan ia khawatir syubhat orang hizbi tersebut. Insyaallah gak cuma sekedar SMS. Konfirmasi saya udah kirim transfer atau saya titipkan ini 2 juta selesai urusan kita. Bayar utang kan gak harus ngobrol. Gimana kabarnya? Ngopi dulu yuk. Enggak. Itu cuma bayar utang aja. Jika misal hutangnya digantikan dengan sedekah, apakah bisa? Ya gak bisa. Gak bisa. Tetap harus dilunasi. Itu hak dia. Itu haknya dia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surat An-Nisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah hak kepada para pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. 4 tahun lagi Kang Oman ya. Kan ritmenya gitu. Ritmenya kan gitu. Terakhir 2014 ya. Naik sekarang. Biar punya ritme gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.